Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa astaghfirullah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadan ibn Abdillah. Amma ba'd. Pemirsa Cahaya Hati rahimakumullah. Alhamdulillah, kali ini Allah mempertemukan kita kembali dalam muhasabah bersama-sama kita di Majelis Jakarta Islamic Center ini, Ibu-ibu Majelis Muzakarah Jakarta Islamic Center yang dipimpin oleh Ustazah Muzainah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan zahiran wa batinan. Amin. Pemirsa Cahaya Hati rahimakumullah, ketika kita melihat banyaknya berita anak-anak pergantian tahun baru minum minuman keras, jadi rupanya salah juga jika sudahlah saya masih muda, biarlah saya bersenang-senang, kalau punya duit mau dipakai foya-foya, tapi kalau tua kepingin bahagia, dan kalau meninggal kepingin masuk surga. Sering kan kita dengar seperti itu. Malaikat Israel itu sekarang gak pakai pilih-pilih umur. Bahkan kecenderungan malaikat Israel senang usia muda. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur oleh Allah, umur yang manfaat barokah. Amin. Kita mendengar ada anak umur 16 tahun, 20 tahun, pergantian tahun, minum minuman keras, akhirnya meninggal. Ada anak umur belasan tahun, kecanduan narkoba, sampai akhirnya meninggal. Ada anak umur belasan tahun, karena salah pergaulan, akhirnya kemudian hamil di luar nikah sampai menggugurkan kandungan. Mudah-mudahan anak cucu keturunan kita dijaga dan diselamatkan oleh Allah. Amin. Mungkin pemirsa sempat mendengar di Madura ada dukun yang biasa membantu menggugurkan kandungan. Katanya ongkos menggugurkan kandungan di sana paling mahal hanya 25.000. Dan beliau menyampaikan kalau hari pasaran sehari itu bisa sampai 15 orang minta digugurkan kandungannya. Kita melihat sekolah-sekolah madrasah-madrasah Islam makin banyak, gedungnya makin bagus, betul enggak? Guru-gurunya tidak hanya S1, gurunya S2, bahkan S3. Masjidnya makin banyak jumlahnya dan makin bagus, betul enggak? Tapi sepertinya banyaknya masjid, banyaknya ustadz, banyaknya guru-guru madrasah yang terdidik, ini tidak seimbang dengan akhlak yang terbangun. Maka di bulan Rabiul Awal seperti sekarang ini, biasanya yang memberikan hikmah maulid seperti Ustazah Muzainah ini sudah enggak terhitung. Asal Rabiul Awal berapa kali memberikan hikmah maulid, selalu yang disampaikan adalah innama ba'itsu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah oleh Allah diturunkan ke bumi untuk menyempurnakan budi pekerti yang baik. Maka ketika Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh para sahabat, "Wahai Aisyah, apa pendapatmu tentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Sayyidatina Aisyah menjawab, "Kana khuluquhul Qur'an." Kalau mau mengenal Rasulullah, akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Qur'an. Tapi pemirsa, di antara kita yang mungkin sudah nenek moyang kita beragama Islam, berapa banyak yang bacaan Al-Qur'annya, tajwidnya, makharijul hurufnya baik. Yang bacaannya tartil berapa banyak? Lebih banyak yang bacaannya bagus atau yang bacaannya kurang bagus? Mari kita ngitung lingkungan kita. Ada yang mungkin bacaannya bagus, juga tidak paham maknanya. Jauh lebih banyak, iya kan? Bacaannya bagus, mungkin sebagian maknanya dia pun paham, tapi kelakuannya belum mengikuti Al-Quran. Banyak enggak itu? Banyak. Nah, ini adalah rumusan dari Kementerian Pendidikan. Negeri ini mikir bagaimana supaya anak-anak ini punya karakter yang baik. Bagaimana anak-anak ini akhlaknya baik. Sampailah kemudian Menteri Kebudayaan membuat rumusan, oh anak-anak harus dibangun karakternya supaya cinta Tuhan. Kalau dia dibangun karakternya cinta Tuhan, maka dia juga akan mengagumi seluruh ciptaan yang Allah sudah ciptakan. Dia tidak akan merusak makhluknya Allah. Dia akan memelihara kebaikan-kebaikan perilakunya. Dia akan menggunakan tangannya untuk melakukan sesuatu yang baik. Kita seringkali membaca surah Yasin. Lalu kita menemukan ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada saat di padang mahsyar, pada hari ini kami tutup mulut mereka. Kalau masih di dunia, orang yang bersaksi bisa memberikan kesaksian palsu. Kalau pengadilan di dunia ini, hakim bisa disogok apa tidak? Bisa. Jaksa bisa disogok apa tidak? Bisa. Pengadilan bisa dibeli. Tapi kalau sudah di hari akhir, pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka lakukan. Tangannya dipakai apa? Sekarang dari proses membangun karakter yang Menteri Pendidikan sedang mencari format itu, saya ingin mengajak kepada kita semua. Ini ada sebuah produk. Seringkali kita menyebut Iqra bil Qalam. Bagaimana kita menulis Al-Qur'an supaya kelak di hari akhir ketika tangan kita ditanya, tangan ini untuk apa? Ya Allah, aku dulu dipakai oleh si Fulan, aku dipakai oleh Ustazah Muzaina Zain menulis Al-Quran, ya Allah. Maka kalau ada kesalahan-kesalahan, ampuni ya Allah. Tangannya menjadi saksi untuk mengantarkan yang punya tangan menuju surganya Allah. Saya tidak mempromosikan, tapi produk ini memang tidak dijual di tempat umum. Saya ingin mengajak, jikalau ada anak-anak kita, berapa jam mereka di depan internet, berapa jam mereka di depan TV, ayolah sebagian waktu itu kita ajak mereka menulis Al-Quran. Sebetulnya ini bukan imla, follow the line, mengikuti saja. Anda misalnya, di antara kita ada yang belum hafal Asma'ul Husna, ada produk seperti ini. Jamaah-jamaah majelis taklim mungkin bisa, mungkin pemirsa di rumah, menulis sendiri, menebalkan saja Asma'ul Husna. Dan kalau ini selesai, lalu kita tempel di tempat salat kita, akan mengingatkan kepada kita bangunan karakter yang mestinya bisa kita bentuk melalui menulis Al-Quran. Mungkin ada yang ingin disampaikan ibu-ibu yang hadir di sini? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mu'amalah. Mau nanya Bunda, bagaimana cara kita ini sebagai orang tua, bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita supaya kehidupannya bisa seimbang antara kehidupan duniawi dan ukhrawinya? Cukup sekian dan terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya ini adalah PR kita bersama. Kadang-kadang kita, termasuk saya sendiri, orang tua, itu baru akan sholat hajat pada saat kita punya hajat yang besar. Di antara istiqomahnya sholat malam kita, marilah kita hitung hajat kita ini betapa banyaknya. Kita ingin badan kita sehat, kita ingin rizki kita barokah, kita ingin anak kita soleh soliha, kita ingin tetangga kita baik. Kan kita ini punya keinginan banyak sekali. Tapi dari keinginan yang banyak itu, coba kita ngitung. Rutinnya kita, istiqomahnya kita, sholat hajat berapa rakaat? Imbang enggak antara banyaknya hajat kita dengan sholat hajat kita? Tidak. Tidak. Seringkali juga kita sebagai orang tua, termasuk saya sendiri, kita baru akan istikharah, anak saya ini mau saya sekolahkan di pesantren apa di sekolah umum. Ya kan, baru istikharah. Anak saya ini mau saya sekolahkan di perguruan tinggi agama Islam atau perguruan tinggi umum, baru istikharah. Anak saya ini mau menikah, ya Allah, tolong dipilihkan pasangan yang soleh soliha barokah, baru istikharah. Kita kan tidak mencoba membiasakan anak-anak kita sendiri. Ayo nak, biasakan istiqomah menjadi bagian dari sholat sunnah itu, antara lain sholat sunnah istikharah. Anak-anak mungkin mulai SMA atau mungkin SMP kelas 3. Supaya Allah membimbing anak kita, kalau jalan anak kita ini lurus, Allah akan teruskan. Tapi ketika kemudian jalan anak kita ini lurus, godaan itu bisa dari kanan, bisa dari kiri. Kalau istikharahnya ini istiqomah, insya Allah yang mau menggoda dari kanan, yang mau menggoda dari kiri pun, Allah akan luruskan. Allah akan tetapkan hatinya. Oh, dia punya firasat kurang enak kalau ke kanan, dia punya firasat kurang enak kalau ke kiri, karena Allah sudah pilihkan. Nah, ini jarang sekali di antara kita orang tua yang mencoba mengistiqomahkan anak kita supaya mereka sudah menjadikan sholat istikharah itu bagian dari rangkaian sholat-sholat sunnah anak kita. Sehingga orang tua yang mendoakan itu diikuti oleh ikhtiarnya anak kita sendiri. Karena memang godaan sekarang ini luar biasa. Ibunya solihah, bapaknya soleh, lingkungan anak ini belum tentu steril. Oleh karena itu, kembali bapak, ibu, sama riadonya. Tetapi menurut saya, anak-anak kita sudah mulai kita minta istiqomah istikharahnya supaya langkah pikiran, hati, perilaku anak kita ini tetap di dalam tuntunan syariat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi itu umum sekali, tetapi masing-masing keluarga saya rasa pasti punya resep sendiri-sendiri, karena tradisi di satu keluarga dengan keluarga yang lain bisa berbeda. Tapi paling tidak dengan menulis tadi yang saya sampaikan, kita bisa melihat ini hasil survei 8 tahunan, bahwa kalau kita sendiri, jamaah kita, keluarga kita Kan kadang kita tidak bisa memonitor anak kita setiap hari sempat membaca Al-Quran apa tidak. Apalagi kalau anaknya kuliah di kota yang jauh atau kuliah di luar negeri misalnya. Dengan mencoba menulis Al-Quran tadi, ini hasilnya. Pertama, bahwa kalau kita mau menulis Al-Quran, kita dalam keadaan suci. Yang kedua, akan fokus karena kita akan menulis, pasti kita tidak ingin ada huruf yang tertinggal yang kita akan tebalkan. Dan seterusnya, sampai kepada akan ada kejujuran. Karena yang kita tulis ini wahyu Allah, pasti kita akan menulis dengan kedisiplinan, kehati-hatian, dan itu akan membentuk karakter anak-anak. Karakter diri kita yang disiplin, jujur, ikhlas, dan akhirnya akan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Cahaya Hati rahimakumullah, banyak hal yang bisa kita lakukan muhasabah, bagaimana membangun karakter pribadi kita, karakter putra-putri kita, dan akhirnya membentuk karakter bangsa yang produktif. Ketika kita berada di bulan Rabiul Awal seperti sekarang ini, sebaiknya lah kita lakukan muhasabah sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan kita bisa meneladani perilakunya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam menjaga akidah, dalam menjaga syariat, dan di dalam menjaga akhlak umatnya. Mudah-mudahan majlis ini memberikan manfaat bagi kita semua. Amin. Saya mengajak kita mengakhiri dan menutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya qadi al hajat wa qadi hawaijana, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya rafi'ad darajat, irfa'ad darajat tana, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya kafi al muhimmat, ya Allah, ya Allah, ya muhill al mushkilat, ya Allah, ya Allah, ya shafi al amrat, ya Allah, ya Allah, ya dafi al baliyat, ya Allah, ya Allah, ya mujib al da'wat, ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.